Pernah nggak ngerasa kayak berjasa kepada seseorang? Terus suatu saat kita nggak butuh dia, cuman pengen nyapa doang, telepon, di reject. Bukan nggak diangkat, kalau nggak diangkat mungkin dia lagi kuliah, lagi di kamar mandi, sehingga nggak diangkat. Udah, telepon lagi. Kita telepon pagi sekali, nanti siang telepon lagi, sore telepon lagi. Di reject maghrib telepon lagi, di reject malam telepon lagi, di reject sehari 5 kali. Gimana tuh perasaan kita? Harusnya kan Allah lebih dari itu, karena Allah sering kita reject. Hayyalah sholat. Kadang-kadang kita nge-rejectnya tuh dengan keluhan lagi. Duh, udah waktu sholat aja. Coba kalau kita digituin. Dan itu mungkin kita ngirimnya gak dengan lisan, dengan hati. Bukankah Allah alimun bidzatis sudur, tahu banget ucapan di hati kita? Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa terus masalah kita untuk gak istighfar sama Allah? Pasti satu doang masalahnya. Kita nganggap Allah itu gak penting. Padahal hidup kita itu 24 jam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sombong, seolah-olah kita bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala.